Bila saat kita tiba, kita akan bersama menjalani hari berdua untuk selamanya. Saat-saat indah tercipta, hangat dalam rasa. Haruskah kita tercela untuk saling cinta? Untuk berdua.